الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-24 dari surah An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum, sampai pada ayat ini wal muhsanatu, dan perempuan-perempuan yang juga diharamkan untuk kalian menikahinya adalah al-muhsanatu, perempuan yang berstatus istri orang. Baik. Maka ketika ada orang yang, ketika ada perempuan mungkin lari dari suaminya, baik, atau ditinggal suaminya dalam keadaan belum ada kata-kata cerai dari sang suami, walaupun lama, baik, sementara tidak ada sesuatu yang dengannya kita katakan bahwa nikahnya telah barakallahu fikum, telah selesai atau telah bubar secara syar'i, maka tetap mereka adalah suami istri walaupun pisah tempat tinggal. Baik. Maka perempuan-perempuan ini tidak boleh dinikahi. Terkadang ada orang perempuan lari dari rumahnya sudah bertahun-tahun, sang suami juga tidak pernah mengatakan saya telah mentalak istri saya. Baik. Selama sang suami tidak mentalak istrinya, maka dia tetap dalam kondisi sebagai istri, tidak bisa dia dinikahi oleh siapapun. Baik. Kecuali dia selesaikan urusan nikahnya dengan suami yang pertama. Kalau suami sudah meninggal, sudah selesai. Silakan dia menunggu masa iddah, tapi kan dinikahi oleh laki-laki lain. Muhsanat di sini artinya masih ada suaminya, tapi dia belum mentalaknya. Kalau dia sudah tinggal mati suami, sudah selesai masa iddah, langsung nikah. Pembahasan kita kemarin, kan ini terkadang muncul. Dari perempuan ngaku janda, barakallahu fikum, dinikahkanlah sudah. Baik. Padahal dia belum dicerai oleh sang suami pertama. Baik. Dia sudah memiliki dua suami. Ini haram hukumnya, barakallahu fikum. Tidak boleh dinikahi kecuali selesai dia. Yang ada dalam Islam adalah poligami, bukan poliandri. Ya. Dari sang perempuan memiliki beberapa suami. Ini diharamkan dalam syariat kita ini. Barakallahu fikum. Adapun poligami, pangkihu ma taaba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal muhsanatu minan nisa'i, dan yang juga kalian haram menikahi adalah perempuan-perempuan yang masih berstatus istri orang. Baik. La haula illa billah wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum, kecuali perempuan-perempuan yang kalian dapati dari peperangan, kalian dapat jatah. Karena perempuan-perempuan yang ikut dalam peperangan di pihak orang-orang kufar musyrikin, demikian juga laki-laki tawanan, perempuan tawanan, anak-anak yang ditawan semuanya dalam peperangan, dalam kondisi kufar, kafir mereka, mereka ini adalah barakallahu fikum tawanan yang akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan. Baik. Sesuai dengan kebijakan. Maka ketika tawanan itu adalah perempuan barakallahu fikum yang didapati dalam peperangan, kemudian dibagi-bagi sudah, dia akan dijadikan budak. Baik. Boleh jadi perempuan itu ada suaminya. Ini yang dikecualikan. Ini yang dikecualikan. Kalau dia mendapatkan bagian dari fai' atau ghanimah barakallahu fikum, maka dia boleh menjimainya setelah istibra' haidhah, bihaidhah. Setelah perempuan itu haid satu kali. Barakallahu fikum. Boleh dia menjimainya dijadikan sebagai umul walad. Baik. Atau budaknya. Illa ma malakat aymanukum. Karena boleh jadi ada suaminya di sana, masih kafir hidup, tapi dia istrinya sudah ditawan. Maka boleh seorang yang mendapatkannya sebagai barakallahu fikum budak. Yang ini kita barakallahu fikum sering ingat dan ingat-ingatkan dan ulang bahwa dalam syariat Islam ini Islam bukanlah menumbuh kembangkan, menumbuh suburkan perbudakan, la, karena perbudakan itu sudah ada sebelum Islam datang barakallahu fikum, dengan berbagai macam jalan yang dilakukan oleh orang untuk adanya dan munculnya perbudakan itu barakallahu fikum. Apakah dengan cara peperangan, penyerangan, perampokan, penipuan dan berbagai macam, atau karena kemiskinan sehingga mereka menjual diri atau menjual keluarganya menjadi budak. Ini zaman sebelum Islam datang. Begitu Islam datang, semua jalan-jalan untuk terjadinya perbudakan ditutup kecuali melalui peperangan. Dan siapa yang ditawan dalam kondisi kafir, maka ada beberapa kemungkinan untuk dia diperlakukan dengannya. Pertama, harus dibunuh. Barakallahu fikum. Harus dibunuh untuk para laki-laki yang telah dewasa. Taib. Ima dibunuh. Wa inma taib. Tukar tawanan. Barakallahu fikum. Wa inma ditebus. Baik. Wa imma dibebaskan cuma-cuma. Wa imma yang terakhir diperbudak. Barakallahu fikum. Diperbudak. Kalau dia sudah diperbudak, ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mau memperbudak diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengizinkan kaum muslimin untuk memperbudaknya. Tapi begitu mereka masuk Islam dalam kondisi budak dia, masuk Islam, maka dia memiliki peluang yang sangat besar untuk merdeka dengan berbagai macam cara. Islam menutup terjadinya perbudakan, jalan-jalan terjadinya perbudakan ditutup kecuali satu pintu. Tapi untuk bebasnya dia dari perbudakan dibuka selebar-lebarnya. Mulai dari kafarat sampai membebaskan secara cuma-cuma begitu saja. Barakallahu fikum. Dibuka selebar-lebarnya. Masya Allah. Inilah Islam. Dan ada adab yang harus diberlakukan oleh para tuan terhadap budak-budak mereka. Budak, dia adalah manusia. Di satu sisi, di sisi yang lain dia adalah harta benda. Barakallahu fikum. Maka termasuk yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perempuan-perempuan yang menjadi tawanan dan dibagi-bagi, barakallahu fikum, ke prajurit. Baik. Boleh mereka menggaulinya dengan catatan harus bersih dari isi rahim, barakallahu fikum, dengan cara melewati satu masa haid, bersih rahimnya dari janin, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanatu minan nisa' illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum. Ini adalah ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas kalian, perempuan-perempuan yang kalian tidak boleh nikahi. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Setelah itu Allah menghalalkan siapapun di antara perempuan-perempuan, barakallahu fikum, selain yang telah disebutkan. Anta bertagu bi amwalikum, untuk kalian mencari istri, mencari pasangan. Dengan harta benda kalian, untuk, barakallahu fikum, menjaga kehormatan kalian. Islam tidak membiarkan kita mengumbar syahwat kesana kemari, dilarang, barakallahu fikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya ini memberikan jalan keluar, barakallahu fikum, melalui pernikahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kalian menikahi perempuan-perempuan selain dari yang disebutkan. Masya Allah. Dengan harta benda kalian untuk kalian salurkan syahwat kalian, dan agar supaya kalian terbebas dari perkara yang haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah." Perempuan-perempuan yang kalian telah, barakallahu fikum, berhubungan dengannya dan kalian telah menyebutkan maharnya, maka wajib bagi kalian untuk menyerahkan mahar-mahar tersebut kepadanya. Baik, karena pemberian mahar itu boleh tunai, boleh juga, barakallahu fikum, non tunai. Yakni penyerahan berikut. Cuma ini tidak maklum, tidak ma'ruf kita dengar dalam acara pernikahan. Barakallahu fikum. Yakni barakallahu fikum, yang tidak tunai, bahkan disebutkan tunai. Itu yang paling penting kelihatannya, sebagai ta'kid bahwa dia telah menikahi perempuan tersebut. Walillah, tidak tunai pun tidak jadi masalah, barakallahu fikum, selama mereka menginginkan untuk menyerahkannya, berniat baik untuk memberikan mahar kepada perempuan itu. Famastamta'tu bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Ini satu kewajiban فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. Dan tidak mengapa atas kalian setelah kesepakatan mahar disebutkan untuk kalian menambah atau mengurangi. Barakallahu fikum. Kalau ada penambahan atau ada pengurangan dari mahar itu terserah kalian sesuai dengan kesepakatan, karena itu haknya perempuan. Baik. Dan mahar pun tidak boleh atau tidak selayaknya terlalu mahal dan membebani laki-laki. Baik. Cukup sederhana saja, dan inilah yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ba'dil faridah, setelah kesepakatan itu bahwa maharnya sekian dan sekian. Ternyata sang suami pengen melebihkannya, maka tidak mengapa. Atau sang istri mungkin mengatakan sudah tidak perlu semuanya, sekian saja. Itu pun boleh karena itu haknya. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aliman hakima, maha mengetahui. Maha mengetahui segala sesuatunya, mana yang lebih utama, mana yang lebih pantas untuk hamba-hambanya. Baik. Dan hakima, Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana untuk semua ketetapan dan ketentuannya. Baik. Wallahu al-musta'an. Bagaimana? Tidak, kalau dalam kondisi mereka memiliki suami istri tidak bisa. Barakallahu fikum. Atau dia setelah menikahkan, misalnya ada beberapa budak yang dibeli, banyak budaknya, ada budak laki, budak perempuan, kemudian nikah, dia nikahkan, maka sang tuan tidak boleh menjimai budaknya ini karena dia sudah menikahkannya dengan. Barakallahu fikum. Ilahuna kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.